والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني في الدين رحمكم الله, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang iqamah, dan kita masih membaca tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab iqamah. Di samping apa yang tadi kita sebutkan, telah diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah secara ringkas dan juga oleh yang lain, bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan suatu wasiat dengan sebuah perumpamaan. Beliau mengatakan, daraballahu matalan siratan mustaqiman. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan, siratan mustaqiman, jalan yang lurus. Wa an janabatay sirat surani fihi ma abwabun mufattaha. Di samping dua jalan yang lurus itu ada dua pagar, yang di situ ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwab suturun murfa, dan di pintu-pintu itu ada tirai yang menutup terjuntai. Wa 'inda raqd sirat da'in yaqulu istaqim 'ala sirat wa la tahwajju. Dan pada ujung jalan tersebut ada penyeru, dia mengatakan istaqim 'ala sirat wa la tahwajju, istiqamalah kalian di atas as-sirat, di atas jalan lurus tersebut. Wa la tahwajju, dan jangan kalian berbelok atau mengambil jalan yang menyimpang. Sampai akhir hadis diterangkan dalam hadis itu bahwa sirat, jalan lurus yang dimaksud adalah Islam, dan pintu-pintu yang terbuka adalah maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa anna as-sutur hududullah, adapun tutup-tutup tersebut merupakan batasannya, yang bila seseorang membuka dan memasuki pintu, artinya dia melampaui batas dan masuk dalam larangan-larangan Allah. Sedangkan penyeru yang menyeru di ujung jalan tersebut adalah Al-Quran. Ikhwan fillah rahimahumullah, jadi dari perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, nampak jelas bagaimana Al-Quran menyuruh kita istiqamah di atas jalan yang lurus, dan jangan sampai berbelok. Kalau kita sampai masuk ke pintu-pintu tersebut, membuka tirai-tirai tersebut, nanti kita melampaui batas dan masuk dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dan teruslah istiqamah. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis, أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمركم به ولا تصدقوا وأبشروا. حديث رواية أبو داود الذي حسنته من الشيخ الألباني رحمه الله. Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu atau kalian tidak akan dapat melakukan segala yang diperintahkan. Akan tetapi sedilu wa aksyu, berusahalah tepat dan aksyu optimis. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa istiqamah bukan hal yang mudah. Istiqamah tidak bisa kita lakukan secara utuh, tapi teruslah kita berusaha. Seperti yang disampaikan pula dalam hadis yang lain, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabat, yaitu yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, "Udhkur bis-sajad tasjidak as-sahm wa bil-huda hidayatak at-tariq." Ingat-ingatlah, gambarkan pada dirimu ketika Nabi memerintahkan kita untuk selalu tepat, ibarat kamu sedang menempatkan sasaran anak panahmu pada tujuannya. Jadi kita dalam beramal berusaha sebisa mungkin untuk tepat, seperti kita sedang membidik dengan anak panah kita pada sebuah sasaran. Walaupun mungkin terkadang melenceng, tapi kita telah berusaha. Maka di antara doa Nabi SAW yang diajarkan bagaimana dalam riwayat Muslim, Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadaq. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu petunjuk dan sadaq, ketepatan dalam beramal. Petunjuk yakni petunjuk jalan, sehingga kita bisa berjalan lurus sesuai dengan tujuan kita. Nabi katakan, "Udhkur bil-huda hidayatak at-tariq." Ingatlah dengan petunjuk ini seperti petunjuk suatu jalan. Ketika kita ingin menempuh suatu perjalanan menuju suatu tempat, kita membutuhkan suatu petunjuk jalan yang menyampaikan kita kepada tujuan. Kita pun berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan petunjuk agar kita tidak tersesat jalan. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, "Allahumma as'aluka al-huda was-sadaq." Ya Allah, aku mohon kepada-Mu al-huda, petunjuk, was-sadaq, dan ketepatan dalam beramal. Dan itu yang dipesankan Rasulullah dalam banyak hadis, seperti yang tadi kita baca. Dan dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Lan yunjiya ahadan minkum 'amaluhu." Seorang pun di antara kalian tidak akan diselamatkan oleh amalnya. Qalu wa la anta ya Rasulullah. Mereka pun mengatakan, "Begitu pula engkau ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Walaan, aku juga demikian. Illa an yatadhammanani Allah bi rahmatih." Hanya saja Allah Azza wa Jalla meliputi aku dengan rahmatnya, sehingga dengan itu kita sangat memerlukan rahmat Allah, petunjuk dari Allah, hidayah darinya, sehingga kita bisa selamat. Maka Nabi katakan setelah itu sajidu. Jadi yang penting untuk kalian lakukan adalah sajidu, berusaha untuk senantiasa tepat. Waqaribu, dan berusahalah mendekat. Jangan jauh, jangan putus asa, jangan lemah. Tapi sajidu waqaribu, berusahalah untuk tepat dan mendekatlah. Disebutkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali, al-muqarabah an yusiba ma qaruba min al-gharab idza lam yusib al-gharab nafsah. Maksud mendekat adalah berusaha untuk mendekat kepada tujuan seandainya pun tidak bisa tepat pada sasaran. Walakin bi syarti an yakuna musammiman ala qasdi sadah. Tapi dengan syarat seseorang bertekad untuk tepat pada sasaran. Kalaupun ternyata meleset, batakun muqarabatuhu an ghairi amdin. Kalaupun ternyata meleset, maka melesetnya itu bukan karena unsur kesengajaan. Inilah pesan Rasulullah dalam kitab amal. Berusaha untuk selalu tepat dan mendekat. Ahibati billah rahimahullah. Untuk itu Nabi menganjurkan kita untuk banyak menggunakan kesempatan dan waktu untuk beramal. Waghdu wa ruhu wa syi'un nafiljah. Dalam hadis yang lain, wasta'inu bil ghadwati wa rawhati wa syi'un nafiljah. Dan pergunakan waktu pagi, waktu sore, dan sedikit dari waktu malam untuk beramal, untuk memperbanyak amalan-amalan saleh, sehingga ini biidznillah menjadi sebab turunnya rahmat Allah SWT kepada kita sehingga kita selamat. Akhibati billah rahmatullah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ingin melakukan suatu perjalanan. Beliau pun mengatakan, ya Rasulullah, au sini, wahai Rasulullah, berikan kepadaku suatu wasiat. Qala, Nabi menjawab, u'budullah wa la tushrik bihi syai'an. U'budillah wa la tushrik bihi syai'an. Ibadahilah Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Ya Rasulullah, jadi wahai Rasulullah, tolong tambahi. Qal, beliau menjawab, idza kasala fa ahsin. Kalau kamu berbuat jelek, segera berbuatlah baik. Qala, ya Rasulullah, zidni. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, tambah lagi. Qala, istatim wal tuhsin qulqa. Kalau begitu, istiqamahlah dan perbaiki akhlakmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, mungkin pula oleh Al-Dhahabi dan Al-Hakim. Lihat bagaimana wasiat-wasiat penting dari Rasulullah SAW kepada Mu'adz yang tidak melakukan suatu perjalanan. Perjalanan yang di situ banyak rintangan-rintangan, banyak godaan-godaan dan ujian. Bagaimana kita berjalan kepada Allah juga akan menghadapi berbagai rintangan, berbagai hal yang akan menggoda. Wasiat pertama untuk bertauhid, menegakkan tauhid kita, iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini inti daripada segala sesuatu. Kemudian Nabi SAW ketika dimintai wasiat kedua, beliau mengatakan, kalau kamu berbuat kejelekan, segera ikuti dengan kebaikan. ini juga sebagai penjagaan terhadap istiqamah seseorang. Karena bisa saja seseorang jatuh, bahkan pasti akan mengalami jatuh. Sehingga tutuplah kekurangan itu dengan perbuatan baik. Jangan biarkan perbuatan jelek menyeret kepada perbuatan jelek berikutnya. Tutup segala pintu kepada kejelekan dengan kita berbuat kebaikan. Ketika dimintai wasiat lagi, maka datanglah wasiat yang mundur. Istiqim di pemahaman. Perbaiki pula akhlak. Ini semuanya dari wasiat pertama hingga terakhir tentu hal-hal yang sangat terkait. Maka dari itu, ketika seorang istiqamah perhatikan segalanya. Dari yang paling utama dan pertama yaitu tauhidullah, yang itu merupakan pokok istiqomahan, sampai urusan-urusan yang lain masuk dalam berakhlak. Dan juga ibadah-ibadah tentunya seperti yang tadi kita baca pada hadis-hadis yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini beberapa ayat hadis lagi tentang istiqamah. Dan masih ada hadis-hadis yang lain, mungkin kita akan baca berikutnya nanti. Adapun sebagai pelengkap daripada pembahasan istiqamah di atas sunnah, maka di sini kita akan bahas tentang kiat-kiat untuk istiqamah, hal-hal yang akan mendukung kita untuk bisa beristiqamah di atas sunnah, di atas ajaran agama Islam secara utuh. Yang pertama adalah al-ittiba', senantiasa al-ittiba', mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Sebelum kita lanjutkan, urutan ini bukan berarti prioritas, sehingga yang pertama yang terpenting, yang kedua kurang penting dari yang pertama, kan? Tapi ini sekedar urutan dalam penyebutan saja. Bisa jadi yang berikutnya yang lebih penting daripada yang sebelumnya. Yang pertama adalah al-ittiba', mengikuti tuntunan Rasulullah. Senantiasa seseorang berusaha untuk meneladani Rasulullah dalam berakidah, dalam berakhlak, dalam beribadah. Karena ittiba' merupakan salah satu daripada syarat diterimanya amalan. Ini merupakan salah satu fondasi keislaman kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, bila kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatakan kepada umat, "In kuntum tuhibbuna Allah," apabila kalian cinta kepada Allah, "fattabi'uni," maka ikuti aku. Ittiba' kepada Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. "Wa yaghfir lakum dhunubakum," dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ittiba merupakan bukti daripada kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Azza wa Jalla akan mencintai orang yang membuktikan cintanya kepada Allah. Bila seseorang sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, apa pahala yang Allah akan berikan kepadanya dan balasan yang Allah akan berikan kepadanya? "Baiklah, betul. Kuntu sama'amun ladhi yasma'u bih." وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأقتلن ولئن استعاذني لأعيذن. Kalau aku sudah cinta kepada seseorang, maka aku adalah pendengarannya yang dia akan mendengar dengannya, selalu pendengarannya terbimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Dan aku adalah penglihatannya yang dia akan melihat dengannya, sehingga dia akan melihat dengan bimbingan Allah. Dan aku adalah tangannya yang dia bertindak dengannya, sehingga gerak-gerik tangannya ketika ia berbuat, ketika dia menulis, semuanya dengan bimbingan Allah. Dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya, yakni sehingga langkah-langkahnya kemana dia menuju juga senantiasa terbimbing Allah. Maka bila dia meminta kepadaku, pasti aku akan mengabulkan permintaannya. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Kalau orang sudah seperti ini keadaannya, tentu dia akan istiqamah, terbimbing selalu oleh Allah. Dia lepas daripada bimbingannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan suatu ancaman penyimpangan dan azab bagi orang yang tidak mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Pada surat An-Nur ayat 63 Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti perintah-perintah beliau, tidak menjadikan beliau sebagai teladan. Antusibahum fitnah. Hati-hati kalau dia tertimpa suatu fitnah. Au yusibahum adzabun alim. Atau dia tertimpa adab yang pedih. Ancaman dari Allah bagi orang yang tidak istibah, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Dua hal yang menjadi ancaman. Yang pertama, tertimpa fitnah. Ditafsirkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, fitnah adalah kesyirikan. Fitnah bermakna kesyirikan. Yakni ketika seseorang tidak mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit kalbunya akan merenceng. Akidahnya, keyakinannya akan merenceng. Lambat laun semakin jauh. Bahkan karena jauhnya dan semakin jauhnya, bisa jadi ia pun terjatuh dalam kesyirikan. Tidak lagi bisa istiqamah, sampai dalam bab tauhid pun tidak istiqamah. Walaupun bermula dari suatu penyimpangan yang kecil, tidak mengikuti Nabi dan urusan yang kecil. Suatu saat seseorang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, "Wahai Imam, saya mau berihram, memulai ihram itu dari masjid Nabi, padahal sunnahnya Nabi, tuntunan Nabi bagi orang yang di Madinah kalau mau berihram memulai dari Bin Ali, ya, Bin Hulaibah, baik umrah maupun haji. Dan itu masih berjarak jauh dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam." Orang ini ingin menambah jarak. "Baik Imam Malik, saya ingin memulai ihram itu dari Masjid Nabi, beberapa kilometer sebelum tempat ihram yang diajarkan Nabi." Memalik mengadakan jangan. "Kenapa? Bukankah itu hanya perbedaan jarak saja?" Memalik mengingatkan, "Kamu tidak takut untuk tertimpa fitnah? Allah sudah mengatakan seperti ini. Kalau orang tidak mengikuti tuntunan Nabi, terancam untuk tertimpa fitnah. Walaupun hanya dengan hal seperti itu, yang itu dalam pandangan dia bab yang kecil, ringan, hanya menambah jarak. Untuk itu akhirnya dibilang, apalagi kalau seseorang tidak mengikuti tuntunan Rasulullah dalam bab-bab yang lain, yang lebih besar, yang lebih penting. Maka dari itu, ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah, merupakan salah satu kiat penting agar seseorang istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah. Dulu Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpesan bagaimana dalam riwayat Bukhari, ya ma'asyaral qurra istaqimu faqad khubitum sabqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimala laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Wahai para pembaca Quran, yakni para ulama, orang-orang yang mengikuti Quran, istaqimu, beristiqomahlah kalian. Maka subitum sabqan ba'ida, atau maka sabqtum sabqan ba'ida, kalian telah mendahului yang lain dengan jarak jauh. Fa'in akhadtum yaminan wa shimala, kalau kalian mengambil jalur ke kanan dan ke kiri, tidak terus maju dan istiqamah di atas jalan yang lurus, waqad dhalaltum dhalalan ba'ida, kalian sesat dengan kesesatan yang jauh. Ini wasiat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Makna dari ucapan Hudzaifah ini bahwa seseorang hendaknya terus mengikuti sunnah Nabi, dan dengan itu dia sudah mendahului yang lain. Tapi kalau melainkan ke kanan dan ke kiri, tidak mengikuti sunnah Nabi, maka akan menjadi sesat. Makanya Imam Bukhari rahimahullah riwayat ini dengan sebuah bab, babu al-ittiba di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang keharusan untuk meneladani dan mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah. Lalu beliau menyampaikan pesan Hudzaifah ini. Dipahami kalau begitu maknanya merupakan kunci keistiqomahan, dan agar seseorang tidak sesat adalah seseorang ittiba, senantiasa ikut sunnah-sunnah dan tuntunan Rasulullah alaihi wasallam. Lihatlah arah dahulu kita, ulama dari masa ke masa, mereka tetap di atas sunnah karena ittiba. Generasi yang mendatang mengikuti generasi sebelumnya, dan begitu seterusnya, dan di bawahnya mengikuti yang sebelumnya. Oleh karena dikatakan dalam kitab Az-Zahabi rahimahullah wa Syarhul Furqan, ketika menceritakan silsilah para ulama, disampaikan di situ, An Abu Dawud kana ulama al-aminin. Imam Abu Dawud, kata Nabi Syaikh Abu Dawud. Kalau kita dengar rawahu Abu Dawud, nanti diriwayatkan Abu Dawud. Siapa beliau? Nama beliau Abu Dawud As-Sijistani, Sulaiman bin Ashad As-Sijistani. Disebutkan dalam kitab Az-Zahabi, kana ulama al-aminin. Beliau itu termasuk ulama yang senantiasa mengamalkan ilmu agama. Hatta anna ba'd al-a'immah qala, sampai sebagian imam menyifati Abu Dawud dengan mengatakan kan Abu Dawud yushbihu bi Ahmad bin Hanbal fi hadhihi wa dhabihi wa sanbihi. Abu Dawud ini sangat menyerupai Imam Ahmad, beliau gurunya Ahmad bin Hanbal rahimahullah, menyerupai dalam apa? Petunjuknya, perilakunya, keadaan-keadaannya, yakni dalam beribadah, berakhlak, berkeyakinan. Wa kana Ahmad, dan Imam Ahmad ini yushbihu fi dzalika biwaqi'. Atau yushbihu fi dzalika biwaqi'. Imam Ahmad sendiri kalau turut dia menyerupai gurunya yaitu Waqi'. Wa kana Waqi' yushbihu fi dzalika yushbihu fi dzalika bi Sufyan. Waqi' kalau dilihat juga serupa dengan gurunya Sufyan. Wa Sufyan dimansuh, Sufyan pun kalau dilihat serupa dengan gurunya Mansur bin Mu'tadid. Wa Mansur Ibrahim, Mansur kalau dilihat serupa dengan gurunya Ibrahim An-Nakhl. Wa Ibrahim di Al-Qamah, Ibrahim kalau dilihat serupa dengan gurunya orang Tabi'i Al-Qamah bin Waqqam. Wa Al-Qamah di Abdullah bin Mas'ud, Al-Qamah kalau dilihat serupa dengan gurunya yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa qala Al-Qamah, Al-Qamah sendiri mengatakan kana bin Mas'ud yushbahu bin Nabi, Abdullah bin Mas'ud itu sangat serupa dengan Nabi SAW fi hadihi wa dalmihi, dalam bab tunjuknya, perilakunya, perbuatannya. Lihat bagaimana silsilah para ulama dari Nabi SAW sampai Abu Dawud, generasi demi generasi. Abu Dawud sebagai ulama terkemuka dalam memegangi sunnah Nabi, dalam membela Islam, dalam membela akidah yang benar, dalam membantah penyimpangan-penyimpangan. Begitu kokoh beliau, walaupun beliau hidup di zaman yang begitu banyak ujian-ujian dan cobaan, begitu banyak ajakan-ajakan untuk menyimpang dari Islam. Di zaman itu aliran-aliran sesat kuat, Mu'tazilah dan yang lain-lain. Apalagi di tempat beliau berada, di daerah kita, ya, yakni berdekatan dengan tempat-tempat tersebut di daerah Irak, beliau yakni hidup di tempat, di daerah yang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Beliau murid Imam Ahmad, Imam Ahmad hidup di Irak. Ternyata kalau ditelusuri tadi keistiqomahan Abu Dawud rahimahullah ta'ala, karena apa? Tiba dengan yang sebelum-sebelumnya dari para imam yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang beliau sangat serupa dengan Rasulullah SAW. Ini buah keistiqomahan, karena ittiba, beliau mengikuti jalur yang melainkan daripada jalur Nabi SAW yang diikuti oleh orang-orang yang setelah itu pula kita. Lihat para ulama yang mengikuti jalur ini, kita akan dapati mereka generasi demi generasi, dari waktu ke waktu, ulama mewarisi ajaran-ajaran dari sebelumnya yang murni, yang suci, yang tidak terkotori dan penyimpangan. Itulah ajaran-ajaran tersebut melalui jalan para ulama-ulama itu, kita akan selamat dan istiqamah. Kemudian berikutnya, yang terakhir penting untuk kita beristiqamah adalah suhbatul akhyar salihin ahli sunnah wal jamaah, seseorang yang teman dengan teman-teman yang baik, orang-orang yang saleh, yang berakidah akidah ahli sunnah wal jamaah, mengikuti para pendahulu, salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Persahabatan ini sangat penting. Pergaulan ini sangat penting. Sebagaimana pergaulan yang baik akan membuahkan buah yang baik, maka pergaulan yang jelek akan membuahkan buah yang jelek. Teman-teman yang istiqamah akan membantu kita untuk istiqamah. Dan teman-teman yang menyimpang akan menyebabkan kita juga menyimpang. Na'udzubillah. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud 112 dan 113 ayat yang tadi kita baca, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghab, beristiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Demikian pula orang-orang yang beriman bersamamu. Dan jangan kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Wa la tarkanu ila alladziina dzalamu. Dan jangan kalian condong kepada orang-orang yang berbuat zalim. Fatamassakum an-nar. Maka neraka akan membakar kalian. Lihatlah dan perhatikanlah ayat ini. Setelah Allah perintahkan nabinya untuk beristiqamah, Allah perintahkan orang-orang yang beriman juga beristiqamah bersama nabi. Lalu Allah beri larangan di belakang itu, jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Perhatikan, ini tersirat satu makna. Kalau orang mau istiqamah, maka jangan condong kepada orang-orang yang zalim. Kalau dia ingin istiqamah dan tetap condong kepada orang-orang yang zalim, maka sulit akan beristiqamah. Bahkan dia akan melenceng dari jalan istiqamah. Siapa orang-orang yang zalim? Orang-orang yang zalim dengan berbagai macam makna kezaliman. Seorang musyrik, dia zalim. Dan kezaliman terbesar adalah syirik. Seorang kafir, dia orang yang zalim. Zalim terhadap hak Allah Azza wa Jalla sebelum pada hak manusia. Seorang ahli bid'ah, jika orang-orang yang zalim melanggar perintah Allah, melakukan ibadah tidak di atas syariat Allah, berkeyakinan dengan keyakinan yang menyimpang dari jalan Allah, begitu pula orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik dia juga orang-orang termasuk orang-orang yang zalim, karena ia telah melanggar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanggar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian condong kepada mereka semuanya. Apa makna tarkan ditafsirkan oleh para ulama? Qala Abbas radiyallahu anhuma, la tamilu warukun wal mahabbah wal khairi fil qalbi. Makna ayat ini, jangan kalian condong. Kecondongan itu adalah al mahabbah, rasa cinta kepada mereka, condongan kepada mereka, orang-orang yang zalim. Penafsiran yang lain dari Abu Aliyah, la tarzaw bi ahmalihim, Jangan kalian ridha dengan amal mereka, orang-orang yang zalim. Tafsir As-Suddi, wala tudzalimu adh-dhalamah. Jangan kalian basa-basi dengan orang yang zalim. Tafsir Ikrimah, la tuti'uhum. Jangan kalian menaati orang-orang yang zalim. Tafsiran yang lain, la tasqulu ila alladziina dzalamu. Jangan kalian merasa tenang dengan orang-orang yang zalim, tenang dengan mereka. Semua tafsir ini bukan tafsiran yang saling bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Tafsiran yang saling menjelaskan. Jadi konsekuensi daripada ayat ini atau aplikasi dari ayat ini, jangan ada kesombongan kepada mereka, cintaan kepada mereka, ridho dengan amal mereka, berbasa-basi dengan mereka, mengorbankan agama kita demi keridhaan mereka, taat kepada mereka, bahkan rasa tenang dan tenteram dengan mereka pun jangan. Kalau sampai seseorang melakukan hal itu dan sebagiannya, terancam pada masa kemenang ayat itu, kalian akan tertimpa neraka, terbakar neraka. Nah, kalau begitu, ini hal yang sangat penting dalam keistiqomah. Seorang yang tidak mengamalkan dan mengindahkan ayat Allah ini terancam untuk tidak istiqomah dan terancam azab. Maka jauhilah teman-teman yang mereka itu adalah zalimah, orang-orang yang zalim dengan makna kezaliman yang umum dari. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tidak tersebut pula bagi kita hadis-hadis Nabi tentang pengaruh pertemanan. Sebagaimana sering kita dengar melalui ceramah-ceramah bahwa Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dari Abu Musa, "Matalu al-jalis salih wal-jalis as-su kama tali sahib al-rizq wa bir al-haddad." Permisalan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang jelek seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi. Kata Nabi SAW, لا يعلمك من صاحب المسجد إما أن تشتري أو تجد ريح. Seorang pembawa minyak wangi tidak lepas kamu dari kemungkinan-kemungkinan. Pertama, kamu akan beli minyak wangi itu, membeli suatu hal yang baik, harum, nikmat. Atau kamu dapati darinya aroma yang wangi. Dalam level yang lain, au lihat, mungkin bahkan dia akan memberimu hadiah dari minyak wangi itu. Tapi kira saja seorang pandus yang meniup alat itu untuk meniup apinya, kalau kamu berteman dengannya juga tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Yusuf badanat au taubah, bisa menyebabkan terbakarnya tubuhmu atau pakaianmu terciprati oleh percikan-percikan api. Atau tajidah menurihan wabidah, kamu akan dapat darinya bau yang tidak enak. Mungkin bau keringat, mungkin bau kasar, mungkin bau besi dan lain-lain. Nabi SAW dengan permisalan ini tentu memperingatkan kita tentang apa? Bahayanya teman yang jelek. Bagi orang yang berakal tentu memahami dengan mudah contohan dari Nabi SAW. Makanya beliau mengatakan dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, ar-rajulu 'ala dini khalidin, karena pengaruh tadi maka orang itu akan berada di atas agama atau perangai atau perilaku temannya sesuai dengan temannya. Kalau begitu, lihatlah seorang di antara kalian siapa yang dijadikan temannya. Nabi menyuruh kita untuk memeriksa, untuk lihat, jangan sembarangan berteman. Lihat siapa temanmu, jangan sekedar kenal kemudian dijadikan teman. Periksa dulu, bayangkan, lihat bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana ibadahnya, ya, akhlaknya, lihat. Sehingga ketika dia tahu ini baik, baru dia berteman dengan dia. Sehingga dia akan dapat pengaruh kebaikannya. Tapi ketika dia tidak baik, akhlaknya, atau ibadahnya, atau akidahnya, atau manhajnya, jangan berteman. Kenapa? Kalau kamu berani-berani berteman, kamu akan berpengaruh. Makanya ketika seseorang bertanya kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, yakni minta nasihat tentang seseorang yang dia tidak berteman dengannya, kata Ali radhiyallahu anhu, la tashab aqal jahl wa iyyaka wa iyyahu qasul tarfil fahi idza huwa mashah. Jangan kamu berteman akal jahil dengan orang yang bodoh. Wa iyyaka wa iyyahu, hati-hati kamu, jauhi dia. Seseorang itu hanya ditimbang dengan temannya kalau dia ikut berjalan bersamanya. Ya. Dikatakan wama yanfa'u jarda qurba sahihatin, dalam suatu kata pepatah, kalau ada hewan yang berpenyakit kubis maka hewan yang sehat ketika mendekatinya, bukan yang sehat itu mempengaruhi yang kubis sehingga dia menjadi sehat. Walakin as-sahihata tajrabu, justru yang sakit itu akan terpengaruh yang sakit sehingga dia menjadi ikut berpenyakit. Ya, ini sungguh kata-kata hikmah. Ketika hewan yang berpenyakit ditemani oleh hewan yang sehat, bukan yang sehat yang pengaruh yang sakit sehingga yang sakit menjadi sembuh. Tapi kan sebaliknya, yang sakit justru, yang sehat justru terpengaruh oleh yang sakit sehingga ikut-ikut berpenyakit. Hibatul kita rahmatullah. Berikutnya, di antara kiat yang penting adalah ikhlas. Bahkan ini sangat penting karena Allah berfirman dalam ayatnya, wajalina ja'adu mina lana'iyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami benar-benar akan menunjuki mereka jalan kami. Wa inna Allah lama al-muhsini, dan sungguh Allah besar orang-orang yang berbuat ihsan. Jahadu fina, sungguh-sungguh di jalan kami. Apa tafsirannya? Beberapa penafsiran disebutkan ulama, di antaranya penafsiran Al-Hasan Al-Basri, hafdhul jihad muqalabatul hawa. Seutama-utama jihad adalah menyelisih hawa nafsu. Seutama-utama jihad adalah menyelisih hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini ingin apa? Ingin hal-hal yang tidak sesuai dengan keikhlasan. Terkadang seseorang hubbur riyasah, cinta kepemimpinan, suka kedudukan, sehingga amalan-amalannya dikaitkan dengan itu. Terkadang suka orang cinta dunia, cinta pujian, sehingga amalan-amalannya dikaitkan dengan itu. Terasa atau tidak, sadar atau tidak, seringkali tidak sadar. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa hubbu riyasah, cinta kepemimpinan, itu disebut dengan asyahwatu khafiyah. Syahwat al-khafiyah, keinginan jiwa yang tersembunyi, sama. Nah, ini adalah yang berbahaya, karena akan menafikan keikhlasan diri. Yang sesungguhnya orang itu senantiasa mestinya menuju kepada Allah dan karena Allah dengan segala tindak tanduknya dan amalannya. Tapi karena bahaya kufur biasa ini yang telah menancap pada dirinya, akhirnya dia tidak ikhlas. Oleh karenanya dalam tafsir Al-Baghawi juga disebutkan, jahadu fi sya'illah li talabi ardhati. Kalau begitu, sungguh-sungguhlah dalam urusan Allah ini. Ini di jalannya, di talabi ardhati, benar-benar untuk mencari ridha Allah. Wa raja'i ma'inda, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Minal khair, dari kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagi orang yang seperti itu, menjaga niat, menjaga keselasan, lana yang tersubuh lana, kami akan benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan kami. Hai al-tariq al-musir ilayna wakila, lan wafiqanlah fi'sabati al-tariq al-mustaqimah. Jalan yang menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam penafsiran yang lain, kami akan berikan dia taufik untuk senantiasa tepat dalam menuju jalan yang lurus. At-tariq al-mustaqimah allati tusilu biha ila ridwanillah. Jalan yang lurus yang akan menyampaikan ke dalam Allah. Inilah keikhlasan. Dan pentingnya adalah pengaruhnya untuk beristiqamah, seseorang beristiqamah. Kemudian berikutnya islah tara'id. Islah tara'id, ya, memperbaiki hal-hal yang ada dalam diri kita. Bisa menjadi keikhlasan secara khusus amal kita yang tersembunyi, baik dalam kalbu kita atau lahiriah kita, ketika kita bersembunyi, tidak terlihat oleh orang. Yakni jadilah orang yang jujur dalam ucapan dan perbuatan, sehingga di mana-mana kita sama. Di mana-mana kita sama. Kapanpun kita sama. Bukan baiknya hanya di hadapan orang. Ketika bersembunyi, berbuat yang macam-macam melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan. Disebutkan dalam hadis Nabi yang masyhur, sesungguhnya inna rajul la ya'lamu bi 'amali al-jannah hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasriqu 'alaihi al-kitab fayamalu fi'amal an-nar fayadkhulah. Sesungguhnya ada seseorang beramal dengan amalan jannah, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dirham, satu hasanah. Kemudian dia ternyata beramal dengan amalan an-nar, takdir Allah Azza wa Jalla, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Ini sangat menyenangkan bagi orang yang melihat lahiriah saja. Kok bisa? Selama ini dia berbuat amalan ahlul jannah, hanya tinggal satu hasta, ternyata amalnya tertutup dengan amalan ahlul nar, dan sehingga dia masuk neraka. Tapi Nabi SAW merangkat kepada kita di hadis yang lain yang menghilangkan keheranan kita. Beliau katakan, lima yukhulinna. Dia beramal dengan amalan surga itu pada amalan yang tampak di hadapan manusia. Ternyata pada amalan yang tidak tampak di hadapan manusia, dia melanggar. Sehingga di akhir hayatnya tertutup dengan pelanggaran itu. Sehingga pantaslah kalau seperti ini. Maka diterangkan oleh Imam Rajab Hambali rahimahullah bahwa qawluhu fi ma'idil nas isyarat ila anna batinal amr yakunu bi khilafi dzalik. Ucapan Nabi bahwa itu perbuatan yang nampak pada manusia isyarat bahwa hakikat yang tersembunyi ternyata berbeda dengan apa yang tampak di hadapan manusia, sehingga dia ditutup dengan amal jelek itu. Bisa jadi amal sayyid, amal kejelekan yang tersembunyi, ya. Makanya beliau mengatakan di akhir penjelasannya, jumlah bal khawatir mirabus tawabib. Penutup-penutup seseorang itu warisan dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau Nabi mengatakan al-amal al-khawatir, amalan itu tergantung akhirnya. Maka ulama juga menjelaskan berdasarkan hadis-hadis Nabi, amal yang sebelumnya itu berpengaruh pada akhirnya. Al-khawatir miratus sawabik, penutup-penutup itu adalah warisan dari sebelumnya. Walaupun tampak di hadapan manusia dia baik, tapi ternyata di sana ada hal-hal yang tersembunyi. Oleh karenanya kita tetap istiqamah sampai akhir hayat dan kita senantiasa perbaiki amal-amal yang tersembunyi dalam diri kita, yakni kalbu kita maupun nafsu kita saat kita tidak dilihat oleh orang lain. Rasulullah SAW. Berikutnya di antara hal yang penting dalam kiat istiqamah adalah qabul nus, senantiasa menerima nasihat dan bimbingan dari orang-orang yang berniat baik untuk kita. Ingatlah bahwa kehancuran umat yang sebelum kita di antaranya karena tidak mau menerima nasihat dan bimbingan nabinya. Pada kisah kaum saleh dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-79, Nabi Saleh mengatakan fatawalla anhum. Nabi Saleh diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla fatawalla anhum wa qala ya qaum laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Nabi Saleh berpaling dari mereka. Allah azab mereka. Dia pun berpaling meninggalkan kaum itu dan mengatakan bagi kaum itu, sungguh aku telah sampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku telah nasihati kalian, walakin la tuhibbuna an-nasihin, tapi kalian tidak suka dengan orang-orang yang memberi nasihat. Lihatlah bagaimana kehancuran kaum saleh. Karena apa? Tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat, tidak menerima nasihat. Ketika seorang ingin kebaikan untuknya, memberi pengertian, memberi informasi, justru tidak disukai, merasa kesal dengan nasihat, merasa sesak dada dengan nasihat. Akhirnya tetaplah dia dalam penyimpangan dan kesesatan. Na'udzubillah, sampai datanglah hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun tahu pentingnya nasihat ini sebagai salah satu kunci keselamatan dari apa? Kerugian. Ingat, innal insana fi khusr, manusia dalam kerugian kecuali innalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang beriman, beramal saleh dan saling wasiat menasihati. Wasiat mewasiati, nasihat menasihati dalam kebenaran dan sabar. Kalau kita mau selamat dari kerugian, ini penting. Terima nasihat, saling menasihati. Jangan merasa risih dengan nasihat. Jangan merasa sumpah dengan nasihat. Jangan merasa ketika dinasihati artinya disalahkan. Terima nasihat yang baik. Bukankah Nabi mengatakan dinun nasihat? Agamanya adalah nasihat. Apa maknanya? Kiwaun din, imadu, penegak agama, penonggak agama adalah nasihat. Kalau tidak ada itu, tidak akan lurus seseorang di dalam agama. Agama akan bercampur dengan berbagai macam yang bukan dari agama. Jadi nasihat merupakan penegak agama yang menjaga keutuhan agama dan kemurniannya, dan menjaga keistiqomahan seseorang di atas agama. Tanpa nasihat tidak akan seseorang beristiqomah. Ingat Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ketika bercampur ujian di zaman Ali radhiyallahu anhu, peperangan dan peperangan, fitnah di antara muslimin, beliau selamat dari berbagai fitnah yang ada ketika itu, berbagai kekacauan yang ada ketika itu. Kenapa? Ingat nasihat Nabi. Ya, ketika perang Jamal terjadi, beliau ingat, kata beliau, laqad naka'ani Allah bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah ayyam al-jamal. Sungguh telah Allah beri manfaat kepadamu suatu kalimat. Sungguh Allah telah berikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW di saat terjadi pertempuran al-jamal. Ya. Apa yang beliau dengar? Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan yuflih, runtuh suatu kaum ketika mereka menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Beliau ingat itu, sehingga beliau menjawab, selamat dari kejadian-kejadian. Aisyah sendiri menyesal. Abu Bakar memuji Allah Azza wa Jalla, selamat karena apa? Ingat nasihat Rasulullah. Ahibbati fillah rahimakumullah, dan di zaman sekarang sekian banyak orang menyimpang. Kenapa? Karena mereka merasa sesak dada dengan nasihat-nasihat para ulama. Ketika mereka dikritik, ketika mereka mulai jatuh dan menyimpang, lalu datang lagi teguran atau nasihat terus. Yang ulama melakukan itu demi kebaikan dia sendiri dan juga yang lain. Tapi ternyata berbagai nasihat-nasihat itu tidak ditanggapi dengan baik. Dia merasa sedikit, merasa disalahkan, merasa diatur, sampai mengatakan la yalzamuni, nasihatmu, kata-katamu tidak mengharuskan aku untuk mengikutinya. Menjadi kaidah bagi mereka, la yalzamuni. Ketika mau datang nasihat, selalu la yalzamuni, tidak mengharuskan aku, kata-katamu itu untuk kuamalkan. Nah, akhirnya nasihat-nasihat para ulama itu mentah, tidak dihiraukan. Apa yang terjadi? Kesesatan dan kesesatan semakin menjauh daripada dinul haq, daripada manhajus salafus saleh. Berikutnya, tinggalkan kesombongan. Ingat, kesombongan menjadi sebab tersesatnya iblis. Aba wastakbar, dia menolak dan sombong. Dia menjadi makhluk yang kafir dan hukumannya seperti itu karena sombong. Makanya Rasulullah mengatakan, Lain kemudian jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam kalbunya ada walaupun seberat zarrah dari sifat sombong. Lalu apa kesombongan itu? Apa kata Nabi? Kesombongan adalah batarul haq wa dhabtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Merendahkan manusia. Meremehkan sesama. Ketika datang kebenaran disampaikan, ilmu disampaikan ditolak. Ya. Akhirnya bila Allah, kalau ada kesombongan, maka akibatnya kesesatan. Jelas, pengertian sombong adalah menolak kebenaran. Akhirnya bila Allah, jelas kunci daripada keistiqomahan jangan ada kesombong dalam diri kita. Hargai kebenaran dan orang-orang yang membawa kebenaran tersebut. Kemudian berikutnya di antara kunci keistiqomahan adalah ittiba' al-akabir min al-ulama, mengikuti bimbingan para ulama ulama besar. Ini sangat penting. Nabi SAW menyampaikan kepada kita dan jangan kita remehkan maknanya, karena ketika seseorang menyepelekan makna hadis ini dan tidak mengindahkan, sungguh akan tercabut keberkahan. Karena justru keberkahan utama mereka. Mungkin ilmu yang sedikit pada seseorang, bahkan mungkin orang awam, ketika dia mengikuti ulama besar, dia jadi sama. Tapi mungkin orang yang berilmu, banyak hafalan, ya, panjang jalan dari ilmu, sudah jauh dalam talabul ilmu, tapi enggak dapat hidayah. Kenapa? Tidak mengikuti dalam besar, enggak berkah ilmunya. Tercabut keberkahan darinya karena menyelisi bimbingan ibarul ulama. Salah siapa? Nabi sudah sebutkan. Al-barakah ma'aka diriku. Keberkahan itu bersama ulama-ulama besar kalian. Al-akabir dari ini saya ingin mengucapkan rahmat Allah dalam silsilah sahihah dengan menghidupkan dan yang lain, dan agar tersebut kepada ulama tentunya ilmu yang pertama, yang kedua bahkan ditambahkan oleh kutiba rahmat Allah juga umur, itu juga pengaruh, karena dengan ilmu dan umur ini selama berumur berpengalaman dalam dakwah, berpengalaman dalam menghadapi manusia, berpengalaman dalam menghadapi fitnah-fitnah, penyimpangan dan penyimpangan, maka dia punya suatu malakah, keahlian, kemampuan untuk apa? Untuk menilai sesuatu, untuk mempelajari sesuatu, sehingga bimbingan-bimbingannya akan tepat dan muncullah keberkahan atau diperoleh keberkahan dengan adanya itu. Sebaliknya seorang yang berilmu tapi mungkin karena kurang pengalaman atau ilmunya terpengaruhi oleh jiwa mudanya sehingga dia tidak berbimbing. Ahibati billah rahimahumullah. Jadi ini termasuk kunci yang sangat penting, mengikuti ulama-ulama besar dalam berbagai problematika yang kita hadapi. Ingat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Fasaduddin daj'al ilm min as-saghir." Hancurnya agama itu kalau ilmu datang dari orang yang kecil. "Wasta'sa 'alaihi kabir." Padahal itu bagi ulama besar saja masih dirasa sulit. وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. Baiknya manusia itu kalau ilmu datang dari yang besar, yang kecil mengikutinya. Jelas, ucapan Umar bin Khattab jelas. Kalau kita ingin baik, ingin selamat, Dan ini besar apa kecil? Sangat kecil. Terus apa ini yang kita lakukan? Itu yang besar. Ya. Dengan itu akan terwujud suatu kebaikan. Kita hanya menyampaikan dan menyambung apa yang disampaikan ulama-ulama besar. Kita tidak menentang dan tidak menyelisihi wasiat-wasiat mereka. Tapi ketika yang kecil ini menyelisihi yang besar, sudah ini tanda kehancuran. Itu fasadun nas. Ya. Idza ja'a al-kafir as-saghir ta'assa 'alaihi al-kabir. Datang pemahaman agama ini, urusan agama ini dari yang kecil, sedangkan agama besar saja menganggap ini urusan yang berat. Hibati billah rahmatullah. Kemudian masalah yang penting dalam bab ini secara singkat untuk istiqamah di atas sunnah, ketahui ilmu secara rinci yang baik dan yang buruk. Jangan anti untuk mempelajari fitnah, hal yang buruk. Kadang-kadang orang mengatakan ini urusan fitnah, jangan sibuk dengan fitnah. Ya, tidak, justru ketahuilah fitnah, biarkan bisa menghindari. Kenapa? Allah sudah menganjurkan seperti ini. Maka dzalika fasl ayat al-tasdidina sabilul mujrimin. Demikianlah kami terangkan ayat-ayat supaya jelas jalannya orang-orang yang mujrim, yang jahat. Untuk apa? Untuk apa? Dan yukayyim wal maqsud anna Allah subhanahu yuhibbu an tu'raf sabilu a'da'ihi lana wa tudrak, bahwa Allah azza wajalla suka jalan orang-orang yang musuh Allah itu diketahui supaya dijauh dan dibenci jalan-jalan. Makanya Hudzaifah mengatakan apa? Manusia bertanya kepada Rasulullah tentang yang baik. Aku justru bertanya tentang yang jelek. Untuk apa? Makhafata an yudrikani. Saya takut kalau saya dihadapi oleh yang jelek, yang ini saya enggak tahu akhirnya kena. Nah, jadi mengetahui hal-hal yang jelek ini termasuk salah satu ilmu yang menyempurnakan ilmu yang pertama, yaitu apa? Mengetahui yang baik. Ilmu baik yang menyebutkan dalam kitab Fawaid. Jadi dalam bab ini ada 4 golongan. Golongan yang pertama yang mengetahui jalan kebaikan dan jalan keburukan dengan rinci. Inilah kata beliau, wa haula a'lamu khalq. Mereka itu makhluk yang paling berilmu. Ini yang akan selamat. Ya. Ini yang paling dekat kepada Allah. Ini yang akan selamat dan yang seperti itu insyaallah dapat taufik dari Allah. Berbahayanya kalau kita enggak tahu jalan kebaikan dan enggak mau tahu, bisa kita terjerumus padanya. Umar bin Khattab mengatakan apa? Innama tanquru urul Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil jahiliyyah, idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif jahiliyyah. Kalau Islam ini akan pudar sehelai demi sehelai, seikatan demi seikatan, kalau tumbuh dalam Islam ini orang yang tidak kenal jahiliyah. Orang yang kenal jahiliyah bukan artinya mesti masuk dalam jahiliyah. Jalan-jalan jahiliyah ini tahu. Kalau dia kenal, dia tahu, Islam akan terjadi, karena dia akan menghindari. Tapi kalau dia tidak tahu, dia akan berkongsi. Yang pentingnya kita juga mengetahui jalan-jalan yang jelek, tahu kesesatan, tahu penyimpangan, ya, tahu kesalahan, kita kenali untuk kita jauh. Kemudian secara singkat, ya, kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang menguatkan kalbu, kokohkan hati di atas agama. Allahumma inna as'aluka hudan wa sadad. Dan seterusnya. Al-Hasan Al-Basri telah membaca ayat innalladzina qalu rabbuna Allah dan seterusnya. Dia berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah, ya Allah, kepada Tuhan kami berikan kepada kami rezeki al-istiqamah. Kemudian juga secara khusus istighfar. Seperti dalam silat ayat yang ke-6, astaghfirullah. Istiqomah kalian dan mintalah ampunan kepada Allah. Istighfar ini untuk menambah kekurangan-kekurangan kita dalam usaha kita untuk istighfar. Kemudian juga ya, ittiba'u sayyi'atil hasanah. Senantiasa mengikuti kejelekan kita dengan kebaikan. Jika kita jatuh dalam kejelekan, lakukan kebaikan segera kembali. Kata Nabi, "Taqillaha imma kunta wa hadhihi sayyi'atul hasanah tarkuha." Takwalah kepada Allah di mana kamu berada dan ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapuskan. Kemudian termasuk yang terpenting adalah apa? Menjaga lisan. Kita ingat tadi sabda Nabi kepada sahabat, apa yang mengkhawatirkan pada diri setelah istiqamah ini tidak Nabi SAW jangan makanya kata kita melihat ahmad la yastaqimu mal abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga qalbunya istiqamah, dan qalbunya tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dalam hadis Abu Sa'id riwayat sendiri, ya, apabila Bani Adam masuk di waktu subuh, kainat Allah kullaha tukaffir al-lisan, semua anggota-anggota tubuh ini mengatakan kepada lisan, inna ittaqillaha fina, tetaplah kamu pada diri kami. Kainat anak mereka, kami anggota badan ini tergantung kepada kamu, wahai lisan. Wain istakom tak istakom tak. Kalau kamu istiqomah, kita akan istiqomah. Wain wajib tak, wajib tak. Kalau kamu tidak istiqomah dan melainkan, kita pun akan melainkan. Jadi jaga lisan. Zaman sekarang, lisan kadang terungkap dengan tulisan. Ya, zaman WhatsApp, ya, zaman teknologi seperti ini, kadang orang diam tapi tangannya bergerak mengungkapkan apa isi hatinya. Diam, lisan dan tulisan. Ya. Ini bisa berakibat fatal pada istiqomah. Demikian akibat billah rahmatullah. Apa yang bisa kita sampaikan waktu sebatas sehingga kita ringkas kita bahas beberapa manfaat bagi kita semua, dan terutama saya sendiri sehingga yang lain. Dan semoga Allah memberikan semuanya sehingga kita bisa senantiasa paham dan sunnah sampai bertemu dengan Allah. Allah senantiasa mengampuni segala kesalahan kita yang kita seringkali terjadi padanya. Assalamualaikum.